La wassalamu alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katira amma ba'du fa uhyikum bi tahiyyatil islam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ikhwani alkiram wa akhwati alkarimat rahimani allah wa iyyakum wa baraka fikum alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah jalla wa ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, لا تُحْصُوهَا, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, kita lanjutkan kembali pelajaran kita, kitab al mulakhas fi syarhi kitab tauhid, dan kita masih pada bab yang ke-6 atau bab yang ke-7 terkait penjelasan konsekuensi atau kandungan serta makna la ilaha illallah. Dan kita akan membaca ayat ketiga yang disebutkan oleh al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam bab ini. Dan qadarullah hari ini akhuna Ustaz Farhan berhalangan. Qala wa qawlihi ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Dan firman Allah jalla wa ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka telah menjadikan ahbar dan ruhban mereka sebagai arbab selain Allah Jalla wa'ala. Dan mereka juga telah menjadikan Masih Ibn Maryam sebagai arbab dari selain Allah Jalla wa'ala. Padahal mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar beribadah kepada satu sembahan semata, yaitu Allah Jalla wa'ala. La ilaha illahu, yang tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali ia. Subhanahu amma yushrikun, maha suci Allah dari kesyirikan yang telah mereka lakukan. Surah At-Taubah ayat ke-31. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, mari kita simak penjelasan Asy-Syaikh Shalil Fauzan hafizhahullah ta'ala terkait beberapa kosakata dalam ayat suci di atas sebelum beliau menerangkan kepada kita makna ayat secara global. Kata beliau, ittakhadhu maknanya adalah ja'ala al-yahuda wan nasara. Ja'ala al-yahudu wan nasara ahbarahum ay ulama'ahum wa ruhbanahum ay ibadahum. Ittakhadhu, mereka telah menjadikan, maksudnya mereka, maksud dengan mereka di sini adalah Yahud dan Nasara. Mereka telah menjadikan ahbar mereka, yaitu ulama mereka, waruhbanahum, yaitu ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah. Maksud arbaban min dunillah adalah musyari'ina lahum yuhalliluna wa yuharrimun, li'anna tashri' min khasa'isir rabbi, faman ata'a makhluqan fihi faqad ittakhadahu rabba. Makna arbaba min dunillah adalah mereka telah mengangkat, menjadikan ahbar, ulama dan ruhban, ahli ibadah mereka sebagai pengatur syariat untuk mereka. Menghalalkan dan mengharamkan. Kenapa orang yang telah menjadikan suatu makhluk sebagai penghalal dan pengharam dikatakan telah menjadikan sebagai orang tersebut atau makhluk tersebut sebagai tandingan untuk Allah Jalla wa Ala? Kata beliau, li'anna tashri' min khasa'isir rabb, karena penghalalan dan pengharaman ini adalah haknya Allah Jalla wa Ala. pensyariatan adalah haknya Allah Jalla wa'ala. Maka barang siapa yang taat kepada suatu seorang makhluk dalam menghalalkan atau mengharamkan sesuatu, faqadittakhadzahu rabba, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai Rabb, Tuhan selain Allah Jalla wa'ala. Karena penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allah Jalla wa'ala sebagai Rabbul Alamin. Sebagaimana kita tidak boleh berkeyakinan ada selain Allah yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan makan dan minum, yang memberikan rezeki, maka demikian pula dalam masalah agama, tidak ada yang boleh menghalalkan atau mengharamkan kecuali Allah Jalla wa'ala semata. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka beliau hanya menyampaikan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya dari Al-Quranul Karim dan selain Al-Quran yang disebut dengan hikmah. 6. Adapun penghalalan dan pengharaman terhadap sesuatu itu murni haknya Allah Jalla wa'ala. Wal Masih bin Maryam, dan mereka juga telah menjadikan Masih bin Maryam sebagai Tuhan selain Allah. Kenapa? Ittakhadhu Isa alaihi salam rabban bi'ibadatihim lahu, karena mereka telah memalingkan ibadah kepada Isa ibnu Maryam, bertawassul, memohon syafaat, meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah Jalla wa'ala kepada Isa. Mereka bernazar kepada Isa, ya, menjadikannya sebagai perantara antara mereka dengan Allah dalam ibadah. Subhanahu wa amma yushrikun, artinya adalah ay tanazzahallahu ta'ala wa taqaddasa 'ani syuraka'i wan nuzara, yaitu maha suci Allah dari kesekutuan dan wan nuzara yang serupa dengannya. Ini beberapa penjelasan dari Asy-Syaikh Shalal Fauzan terkait kosakata yang ada di dalam ayat di atas. Berikut ini penjelasan dari beliau terkait makna ayat di atas secara global. Kata beliau, al-ma'na al-ijmali lil ayah yukhbiru Allah subhanahu 'an al-yahudi wan-nasara annahum istansahu ar-rijala min al-'ulama'i wal-'ibadi fa'ata'uuhum fi tahlil ma harramahu Allah wa tahrim ma ahallah. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala memberitakan kepada kita tentang orang-orang Yahudi wa Nasara, bahwa mereka meminta arahan, meminta nasihat, meminta ujangan kepada para ulama dan ahli ibadah mereka. Lantas mereka pun taat kepada para ulama dan ahli ibadah mereka tatkala mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. فَنَزَّلُوهُمْ بِذَلِكَ مَنْزِلَةَ الرَّبِّ, maka mereka telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka berada di kedudukan yang sama dengan Allah Jalla wa'ala, dengan menjadikan mereka sebagai penghalal dan pengharam terhadap sesuatu. Min khasa'is tahlil wa tahrim, karena penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allah Jalla wa ala. Apabila itu diberikan kepada selainnya, maka orang tersebut telah menjadikan selain Allah Jalla wa ala sebagai Tuhan tandingan terhadap Allah Jalla wa ala. Ini berita yang pertama dalam ayat yang disebutkan oleh penulis di atas, dan ini syahid untuk bab yang sedang kita bahas. Dalam ayat ini juga Allah memberitakan kama abadan nasara Isa wa za'amu annahu ibnullah, bahwa orang-orang Nasara telah beribadah kepada Isa dan beranggapan berkeyakinan bahwa Isa adalah anaknya Allah. Fanabadhu kitaballahi alladhi amarahum fihi bi ta'atihi wahdahu wa ibadatihi wahdah, dengan itu mereka telah mencampakkan kitab suci Allah turunkan kepada mereka, Injil, yang mana di dalam kitab Injil mereka diperintahkan untuk taat dan beribadah kepada Allah Jalla wa'ala semata. Wa hadha ikhbarun minhu subhanahu yatadhamman inkara ma fa'alu, berita yang Allah sampaikan tentang Yahudi dan Nasara dalam ayat ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah Jalla wa'ala terhadap perbuatan mereka. ولذلك نزه نفسه عما يتضمنه هذا الفعل من الشرك من الشرك به. Oleh karenanya di akhir ayat Allah Jalla wa Ala mensucikan dirinya dari perbuatan mereka yang syirik ini. Baik, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Makna ayat di atas cukuplah jelas terkait bab yang sedang kita bahas, bahwa orang-orang Yahud telah melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa Ala atau memposisikan sebagian makhluk pada posisi Allah Jalla wa Ala dengan menjadikan mereka sebagai orang yang berhak untuk menghalalkan atau mengharamkan tanpa mau tahu apakah yang mereka halalkan tersebut bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak, ataukah apa yang mereka haramkan tersebut bertentangan dengan agama Allah ataukah tidak. Barang siapa yang melakukan demikian, maka dia telah menjadikan makhluk tersebut, baik yang disebut ulama ataukah ahli ibadah, sebagai arbaban min dunillah. Oleh karenanya, tatkala ayat ini turun, maka seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Adi bin Hatim, yang sebelumnya beliau beragama Yahudi, tatkala beliau mendengar ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Orang-orang Yahudi telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai Tuhan tandingan selain Allah Jalla wa'ala. Beliau langsung datang kepada Nabi SAW dan membacakan ayat ini kepada Nabi SAW. Kemudian beliau berkata, Innahum lam ya'buduhum. Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang Yahud tidak menyembah para ulama mereka. Mereka tidak sujud, tidak rukuk kepada para ulama mereka. Mereka juga tidak memalingkan ibadah kepada para ulama mereka. Mereka juga tidak memohon, meminta sesuatu yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah kepada para ulama mereka. Kenapa Allah katakan di dalam ayat ini, ittakhadhu ahbarahum arbaban min dunillah? Sesungguhnya mereka telah menjadikan para ulama mereka dan para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan selain Allah. Maka Nabi pun menjawab, bala, bahkan mereka benar-benar telah menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka sebagai arbaban min dunillah. Kenapa? Innahum harramu alaihimul halal wa halalu lahumul harama fattaba'uhum fadhalika ibadatuhum iyahum. Karena mereka, para ulama dan ahli ibadah mereka, menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kemudian orang-orang Yahudi pun mengikuti para ulama dan ahli ibadah mereka tersebut. Maka itu adalah bentuk peribadatan mereka kepada para ulama dan ahli ibadah mereka. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Baik, munasabatul ayatil bab, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan pada bab ini. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu ta'ala, anna hadalla ta'ala anna min ma'na tauhid wa syahadati an la ilaha illallah ifrad Allah bil ta'ati fi tahlil ma ahalla wa tahrim ma haram wa anna man ittakhadha shakhsan min dunillahi yuhallilu ma ahalla wa yuharrimu ma harrama fa huwa musyrik. Sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini adalah karena ayat ini menerangkan kepada kita makna atau konsekuensi tauhid dan syahadat la ilaha illallah, yaitu dengan mengesakan Allah Jalla wa Ala dalam penghalalan dan pengharaman. Maka barang siapa yang menjadikan seorang makhluk selain Allah sebagai penghalal dan pengharam, menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, fahuwa musyrik, dia telah menyekutukan Allah Jalla wa Ala dalam syirk, dalam at-ta'ah. Karena at-ta'ah min afradi tauhid, kata para ulama. Ketaatan bagian dari bagian dari individu tauhid. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid pada penjelasan ayat ini, kata beliau, fatafsiru tauhid Bila ilaha illallah yastalzim an yakuna ta'atuka lillahi wahdah. Maka konsekuensi tauhid atau la ilaha illallah adalah mengharuskan engkau taat kepada hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Yang apabila ada suatu perintah yang bertentangan dengan perintah Allah atau larangan yang bertentangan dengan larangan Allah, engkau lebih mendahulukan perintah atau larangan Allah Jalla wa'ala. Ini dari konsekuensi tauhid. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melangkahi Allah dan Rasulnya, mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ma yustafadu minal ayah. Beberapa pelajaran yang dapat dipetik dari ayat di atas. Yang pertama, kata penulis, anna min ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah ta'atallahi fit tahlili wa tahrim. Bahwa merupakan konsekuensi tauhid atau la ilaha illallah adalah taat kepada Allah dalam penghalalan dan pengharaman. Jangan kita kotak-katik, ya. Jangan kita komentari. Kenapa ini halal enggak haram? Kenapa sih ini haram atau ini wajib? Jadi berat rasanya, ya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak boleh ditanya kenapa dia berbuat demikian dan demikian. Dan penghalalan dan pengharaman adalah perbuatan dari Allah Jalla wa'ala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh ditanya tentang perbuatan Allah, kenapa ia berbuat ini dan itu, kenapa dia menghalalkan ini, menghalalkan itu, mengharamkan ini dan mengharamkan itu, mewajibkan ini atau mewajibkan itu. Wa hum yus'alun. Tetapi manusialah, makhluklah yang akan ditanyakan terkait perbuatan yang mereka lakukan. Logikanya, walillahil matsalul a'la. Seorang ASN, ya, ASN, ya, atau PNS dan yang semisal dengannya, atau yang bekerja di suatu perusahaan, dia tidak layak mempertanyakan peraturan yang dibuat oleh institusi atau instansinya. Kenapa sih saya sebagai PNS harus masuk jam 8 dan harus keluar jam sekian? Kenapa saya harus begini? Kenapa saya harus begitu? Itu sesuatu yang tidak etis untuk dia permasalahkan. Kenapa? Karena memang dia karyawan instansi tersebut. Dia telah digaji. Kewajiban dia adalah taat perintah-perintah yang datang dari aturannya tersebut, dari atasannya tersebut. Kewajiban dia adalah mengerjakan SOP yang ada pada dalam perusahaannya tersebut. Apabila dia mengomentari peraturan yang ada di dalam instansi atau institusinya tersebut, dia akan diberikan sanksi, akan diberikan teguran, bahkan dia akan dinilai orang yang tidak baik. Ya. Sudah digaji kok masih mengomentari. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ia yang telah menciptakan kita, ia yang akan mematikan kita, ia yang memberikan anggota tubuh yang sempurna ini kepada kita, ia yang memberikan makan, minum, memberikan kesehatan, yang mengangkat, ya, penyakit dari kita, dan yang memberikan berbagai nikmat kepada kita yang apabila nikmat-nikmatnya tersebut kita hitung, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Lantas apakah pantas kita mengomentari hukum Allah? Kenapa sih ini haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram, dikit-dikit wajib? Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Merupakan ciri mukmin sejati adalah mereka tatkala diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, disampaikan kepadanya ayat dan hadis yang menerangkan amalan ini wajib, amalan itu wajib, yang ini haram, yang ini haram, yang ini sunnah, ini ayatnya, ini hadisnya. Ayyakulu sami'na wa ata'na. Mereka langsung berkata sami'na wa ata'na. kami mendengar dan kami siap taat. Jangan ditambah sami'na wa masa'na wa kenapana wa pakonna, cukup sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman yang seperti itu, mereka pasti sukses dunia akhirat. Allah jadikan ketaatan kepada apa yang Allah syariatkan, dari hal-hal yang Allah wajibkan, hal-hal yang Allah halalkan, hal-hal yang Allah haramkan, adalah sumber kesuksesan dunia dan akhirat. Oleh karena yang Al-Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, semakin taat seorang hamba kepada Allah, dia akan semakin sukses dunia dan akhiratnya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah tatkala telah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, Allah telah mewajibkan, Allah telah mengharamkan, Allah telah menganjurkan suatu ibadah dengan suatu metode yang Nabi tuntun, dia memiliki pilihan lain selain ketetapan Allah dan Rasulnya. Tidak pantas itu terjadi pada seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dan kesesatan yang nyata. Sebagian orang-orang begitu mudah mengomentari ketetapan atau aturan dari Allah dengan alasan, iya betul itu baik, tapi yang ini kan juga baik. Ini sudah cukup lama kami lakukan. Ini sudah semenjak nenek moyang kami. Amalan yang kami lakukan ini sudah semenjak kerajaan ini, kerajaan itu. Sudah ratusan tahun para ulama di daerah kami melakukan demikian. Para ahli ibadah di daerah kami juga melakukan hal yang sama. Subhanallah, ini menunjukkan ada sesuatu di dalam hatinya yang menunjukkan rusaknya iman dia. Ayat dan hadis diutarakan kepadanya. Ini lo ayat, ini lo hadis Nabi menyatakan itu haram, menyatakan itu wajib. Ini lo hadis-hadis Nabi yang menerangkan konteks zikir setelah sholat lima waktu, ini dan ini. Begini lo metode Nabi dalam berzikir setelah sholat lima waktu, dengan mudah dan tanpa merasa dosa serta pede yang membingungkan kita, dia menjawab, tapi kan ini baik juga, tapi ini udah semenjak kerajaan ini dan itu, ini sudah ratusan tahun semenjak nenek moyang kami, semua ulama di daerah kami tidak mengingkari dan membenarkan ini. La haula wa la quwata illa billah. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan sungguh tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tatkala diberikan kepadanya aturan, ketetapan, disampaikan hukum Allah dan Rasulnya kepadanya, dia justru memilih selain hukum Allah, selain ketetapan Allah, selain petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Asaniyah, faedah kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah, anna man ata'a makhluqan fi tahlilil harami wa tahriril wa tahrimil halal faqad ittakhadahu syarikan lillah. Barang siapa yang taat kepada seorang makhluk dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka sungguh dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai sekutu untuk Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya, apakah dia langsung kafir karena sikapnya tersebut dirinci oleh para ulama. Di antara yang menyebutkan rincian ini adalah Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan dalam kitab beliau yang lain, syarah kitab Tauhid juga, yaitu kitab beliau I'anatul Mustafid. Kata beliau, amma idza lam ya'taqin jawaza hadza bal ya'taqid anna tahlil wa tahrim haqqun lillah walakinahu fa'alahu min babil hawa aw min babi tahsil ba'd al masalih fa hadhihi ma'siyatun 'azimatun walakinaha la tasilu ila haddi syirkil akbar. kata beliau. Adapun jika dia taat kepada seorang makhluk yang mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, dia tidak meyakini itu perbuatan yang halal, dan dia juga tidak berkeyakinan makhluk tersebut punya hak boleh dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Bahkan dia tetap berkeyakinan bahwa penghalalan dan pengharaman itu murni haknya Allah, tetapi dia tetap mengikutinya karena hawa nafsu atau karena perkara-perkara dunia yang ingin dia raih, jabatan, ya, pangkat, ya, nama baik, ya, agar tidak dibaku panjang. Maka ini tidak membatalkan Islamnya, tetapi ini merupakan maksiat yang sangat besar. Ini rinciannya, ya. Fata'atul makhluqin fi tahlilil harami wa tahlilil halani wa tahrimil halali la tajuzu abada. Maka taat kepada makhluk, mengikuti seorang sebagian makhluk yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tidak boleh dilakukan, tidak boleh diikuti, adalah sesuatu yang tidak boleh. Akan tetapi dirinci kapan dia kafir dan kapan tidak membatalkan Islamnya. Ya, membatalkan Islamnya apabila dia berkeyakinan itu adalah perkara yang boleh, atau dia berkeyakinan bahwa makhluk yang menghalalkan apa yang Allah haramkan tersebut dan mengharal atau sebaliknya, dia punya hak dan boleh melakukan demikian. Maka dengan ini dia telah menjadikan makhluk tersebut sebagai tandingan yang memiliki posisi kedudukan yang sama dengan Allah dalam menghalalkan apa yang Allah mengharamkan atau yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Dengan itu dia telah menyekutukan Allah dengan syirik besar yang dapat membatalkan Islamnya. Adapun jika dia taat kepada atasan, kepada komandan atau instansinya yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, tetapi dia tetap berkeyakinan itu adalah perbuatan yang haram, ya, dan dia tidak berkeyakinan sama sekali bahwa atasan, ulama, ahli ibadah yang terus punya hak dalam menghalalkan atau yang mengharamkan sesuatu, ya, bahkan ketika dia melakukan, dia merasa dia tahu dirinya telah bermaksiat kepada Allah karena mengikuti hawa nafsunya atau karena ingin meraih nilai-nilai agama, nilai-nilai dunia, sehingga dia taat kepada atasan, kepada komandan atau instansinya yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau yang mengharamkan apa yang Allah halalkan, maka ini tidak membatalkan Islamnya, tidak mengeluarkan dia dari Islam. Akan tetapi maksiatun azimah, merupakan maksiat yang sangat besar kepada Allahu Jalla wa'ala. Naam. Maka ikhwanil kiram wa akhwatil karimat rahimani Allahu iyakum wa baraka fikum, apabila seorang merasa tidak layak dan tidak pantas setiap hari atau setiap saat bermaksiat kepada ayah dan ibunya karena merasa mereka telah berjasa untuk dirinya, telah melahirkan dirinya, telah membesarkan dirinya, telah merawat dirinya, telah menyekolahkan dirinya, dan dia rela meninggalkan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas-aktivitas yang membuat ia durhaka kepada kedua orang tuanya. Lantas kenapa kita tidak siap meninggalkan pekerjaan, suatu aktivitas yang karenanya kita selalu bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala? Adakah yang lebih baik daripada Allah kepada kita? Adakah yang lebih wajib untuk kita taati selain Allah? Ini sesuatu yang mesti kita introspeksi diri pada diri kita semua. Barakallahu fikum. Ats-tsalitsah, pelajaran ketiga yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah ar-raddu 'ala an-nasara fi i'tiqadihim fil masih 'alaihi salam wa bayanu annahu 'abdullah. Bantahan dari Allah kepada kaum Nasara yang berkeyakinan bahwa Isa alaihissalam sebagai Tuhan anak atau anaknya Allah. Allah bantah di sini karena Allah menyatakan ya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Dalam syariat yang Allah turunkan kepada mereka saja memerintahkan mereka untuk tidak menyembah kecuali Allah semata. Lantas kenapa mereka justru menyembah Isa, padahal Isa sendiri memerintahkan mereka agar beribadah hanya kepada Allah. Wa bayanu annahu 'abdullah, dan Allah telah menjelaskan bahwa Isa adalah hamba sahayanya Allah Jalla wa Ala yang berada di dalam pengaturan dan kekuasaan Allah Jalla wa Ala. Maka kenapa disembah selain Allah? Ar-Rabi'ah. Faedah keempat dari ayat di atas adalah tanzihullah ya'ani syirk. Allah Jalla wa'ala telah mensucikan dirinya dari kesyirikan. Maka jika kita ingin mengagungkan dan mensucikan Allah, maka jangan melakukan kesyirikan. Ya. Maka jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Jalla wa'ala. Karena orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, dia belum mensucikan Allah Jalla wa'ala. Baik, ini beberapa faedah dari ayat yang beliau sebutkan di atas. Berikut ini ayat yang keempat untuk bab yang keenam atau yang ketujuh ini. Wa qawlihi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna allaha shadidul 'iqab. Dan di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan untuk Allah. Kenapa Allah katakan mereka telah menjadikan selain Allah sebagai tandingan untuk Allah? Yuhibbunahum kahubbillah. Karena mereka telah mencintai selain Allah tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Berarti mereka telah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam masalah ibadah hati, yaitu cinta. Mereka mencintai selain Allah tersebut seperti cinta mereka kepada Allah. Ini penafsiran yang pertama dan yang dikuatkan oleh mayoritas ulama. Ada pula yang memaknakan yuhibbunahum ka hubbillah. Kaum musyrikin yang menyekutukan Allah dalam ibadah hati, yaitu cinta, mereka mencintai sesembahan yang mereka sembah selain Allah tersebut seperti cintanya kaum mukminin kepada Allah. Yang kesimpulannya satu, yaitu menyekutukan Allah dalam ibadah cinta, di mana dia berikan cinta kepada selain Allah seperti cinta yang ia berikan kepada Allahu Jalla wa Ala, yang penuh pengagungan dan penghinaan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, maka cinta mereka kepada Allah melebihi cintanya kaum musyrikin kepada sesembahan yang mereka ibadahi selain Allah, ataukah kepada cinta mereka daripada cinta mereka kepada Allah. Ini dua penafsiran dari ulama tafsir. Karena kaum musyrikin juga mencintai Allah, hanya saja masalahnya mereka juga memberikan cinta yang sama kepada selain Allah Jalla wa Ala. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha shadidul 'iqab. Dan kalaulah orang-orang yang zalim itu tatkala mereka melihat azab bahwa kekuatan yang sesungguhnya itu semua yang milik Allah dan sesungguhnya Allah amat keras akan siksaannya. Al-Baqarah ayat 165. Baik, berikut ini beberapa penjelasan untuk beberapa kosakata dalam ayat di atas dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah taala. Minan nas ay fariqun minan nas. Arti minan nas adalah fariq minan nas, kelompok sebagian manusia. Min dunillah ay ghairallah, selain Allah. Anda dan artinya adalah amsalan wa nuzara. Tandingan-tandingan yang diserupakan atau yang disemisal dengan Allah Jalla wa'ala. Yang mereka lakukan. Yuhibbunahum. Al-mahabbatu iradatu ma tarahu au tazunnuhu khairan au rukhbatu fih. Cinta itu definisinya adalah iradatu ma tarah au tazunnuhu khaira. Engkau menginginkan sesuatu yang engkau lihat atau sesuatu yang engkau anggap itu baik. Warraqbatu fih. Dan engkau punya hasrat kepada punya keinginan ya kepadanya. Kahubbillah. Arti kahubbillah adalah ayusawunahum bihi fil mahabbatil muqtadiyati lidzulli lil mahbubi wal khudu'i lahu. Mereka menyamakan tandingan-tandingan tersebut dengan Allah Jalla wa Ala dalam cinta yang dibangun di atas penghinaan diri. terhadap yang ia cintai dan tunduk kepadanya. Artinya, mereka cinta mereka kepada selain Allah itu sama seperti cinta mereka kepada Allah, sehingga mereka merendahkan diri mereka, menundukkan diri mereka kepada makhluk-makhluk yang mereka cintai selain Allah tersebut, seperti ketundukan dan penghinaan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Bahkan kata para ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Qaulul Mufid, sebagian orang ada yang lebih kepada cintanya itu lebih kepada selain Allah, melebihi cinta dia kepada Allah. Buktinya apa? Buktinya ketika dikatakan kepadanya, coba kamu bersumpah dengan nama Allah. Dengan berani dan mudahnya dia bersumpah dengan nama Allah, dan dia tidak peduli dia sedang dusta ataukah sedang jujur. Tetapi tatkala dikatakan kepadanya, coba kamu bersumpah dengan nama Nyi Roro Kidul, coba kamu bersumpah dengan nama Aulia Fulan, coba kamu bersumpah dengan Wali Fulan, coba kamu bersumpah dengan nama Pak Kiai Fulan, dia tidak berani bersumpah kecuali dalam keadaan jujur. Kalau dusta, enggak berani dia, takut. Menunjukkan apa? Menunjukkan cintanya dia, penghinaan dirinya dan penundukan dirinya kepada selain Allah melebihi cinta dia kepada Allah Jalla wa'ala. Dan kata Syekh Utsaimin, ini terjadi pada sebagian besar banyak orang yang mengaku Islam. Allahul musta'an. Bahkan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian mereka yang datang ke Mekah dan Madinah, ya'tuna al-Madinah wa Makkah, datang ke Madinah dan Mekah, wa yarawna anna ziyarata qabri rasul a'zamu min ziyaratil bait. Mereka beranggapan ziarah datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih penting, lebih utama daripada datang ke Ka'bah. Pada Ka'bah rumah Allah. Kenapa? Li'annahum yajiduna fi nufusi muhubban li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kahubbillahi au a'zam. Karena di hati mereka ada cinta kepada Rasulullah seperti cinta mereka kepada Allah, atau melebihi cintanya mereka kepada Allah. Cinta kepada Rasul enggak masalah, bahkan wajib. Tetapi menyamakan cinta Nabi dengan cinta kepada Allah ini syirik. Apalagi kalau cintanya kepada Nabi melebihi cinta dia kepada Allah. Bagaimana itu diketahui? Dari sisi penghinaan dan ketakutan dalam hatinya. Kalau bersumpah dengan nama Allah walaupun dalam keadaan dusta, dia berani. Begitu diminta, coba kamu bersumpah dengan nama Nabi Muhammad, langsung enggak berani. Ini menunjukkan ada syirik cinta di dalam hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Jelas jamaah? Barakallahu fikum. Walau yara, artinya adalah lau ya'lam, andai kata dia tahu. Idh yarawna al-azab waqta ma yu'ayinunahu, yaitu di saat mereka mengalaminya, menyaksikannya. Annal quwwata lillah li'annal qudrata wal ghalabata lahu wahdah, karena kekuatan dan kekuasaan kemenangan itu milik Allah Jalla wa'ala semata. Al ma'na al ijmali lil ayah, makna ayat di atas secara global. Dakar Allah subhanahu wa ta'ala halal musyrikina bihi fi dunya wa ma'alahum fil akhirati. Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala menyebutkan kondisi kaum musyrikin di dunia dan di akhirat kelak. Haitsu ja'alu lillahi amsalan wa nudhara'a sawuhum bihi fil mahabbah. Di mana mereka telah menjadikan sekutu-sekutu yang mereka serupakan dengan Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Karena mereka telah menyamakan sekutu-sekutu atau tandingan-tandingan untuk Allah tersebut sebagai samakan dengan Allah Jalla wa'ala dalam ibadah hati, yaitu cinta. Sumadzakara halal mu'minin al-muwahidin. Kemudian di dalam ayat tersebut Allah juga menerangkan keadaan orang-orang yang beriman ahli tauhid. Annahum yuhibbun Allah hubban yafuqu hubba ashabil andadi li andadihim au yafuqu hubba ashabil andadi lillah. Bahwa cintanya kaum mukminin kepada Allah itu melebihi cintanya kaum musyrikin kepada sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah, atau melebihi cintanya mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kaum musyrikin juga cinta kepada Allah, hanya saja mereka menyekutukan Allah dalam cinta. Li'anna hubbal mu'minin lillahi khalisun. Kenapa Allah katakan cintanya kaum mu'minin kepada Allah melebihi cintanya kaum musyrikin? Karena cintanya kaum mu'minin itu murni untuk Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah dalam cinta. Wa hubbal ashabil anda lillahi mushtarakun. Sementara cintanya para pelaku syirik kepada Allah itu sudah terbagi-bagi. Tidak murni hanya untuk Allah, mereka juga telah membagikannya kepada selain Allah. Tsumma tawa'ada ha'ula'il musyrikin bihi bi'annahum law 'alimu ma yu'ayinuna yawmal qiyamati wa ma yahillu bihim minal amri al-fadhi'i wal 'adabi syadidi 'ala syirkihim wa tafarrudillahi subhanahu bil qudrati wal ghalabati duna andadihim lan taw 'amma hum fihi min ad-dhalal walakinnahum lam yatasawwaru dhalika wa yu'minu bih. Kemudian Allah menerangkan akan ancamannya kepada mereka yang telah menyekutukan Allah dalam ibadah cinta. Allah katakan, andai kata mereka tahu bagaimana siksaan dan azab yang akan menimpa mereka pada hari kiamat karena kesyirikan yang mereka lakukan tersebut, dan andai kata mereka tahu keesaan Allah Jalla wa'ala dalam kekuasaan dan kemenangan yang tidak dimiliki oleh sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dan mereka jadikan sebagai tandingan untuk Allah, niscaya mereka akan berhenti dari kesesatan kesyirikan tersebut. Tapi masalahnya hal itu belum tergambarkan untuk mereka dan mereka tidak mengimani. Ini juga menerangkan kepada kita jamaah yang dimuliakan Allah, bahwa tidak mengingat dan tidak mengenang akhirat, indahnya syurga dan dahsyatnya neraka, kengerian padang mahsyar, kengerian alam barzah, itu memudahkan kita terjerumus ke dalam syirik, ke dalam bid'ah atau maksiat. Adapun orang yang selalu mengingat keindahan syurga, mengingat kengerian neraka, kedahsyatan padang mahsyar, kengerian as-sirat dan seterusnya alam barzah, dia akan mudah tunduk kepada Allah dan Rasulnya, mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Karena memang sumber kekuatan yang luar biasa, motivasi yang luar biasa setelah pertolongan dan taufik dari Allah untuk melakukan ibadah kepada Allah dan istiqamah di atas agamanya adalah dengan banyak mengingat kematian dan perjalanan yang masih begitu panjang dan mengerikan atau membahagiakan setelah kematian. Dan itu kita rasakan. Setiap kali kita melupakan kematian, melupakan alam barzah, melupakan padang mahsyar, hisab, mizan, nashr suhub, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, al-jannatu wan-nar, setiap kali itu kita futur beribadah kepada Allah, mudah jatuh ke dalam maksiat. Tetapi setiap kali kita mengingat kematian, mengingat alam barzakh yang berisikan azab atau nikmat, mengingat hari pembangkitan, hari kebangkitan, padang mahsyar, hisab, nashr suhuf, al-mizan, as-sirat, al-qantarah, al-a'raf, indahnya syurga dan ngerian neraka, maka di saat itu kita mendapati diri kita semangat beribadah kepada Allah, berani mengamalkan agama Allah dan membelanya, dan mudah meninggalkan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata beliau, munasabatul ayati lil bab, sisi kesesuaian ayat ini disebutkan dalam bab ini, annaha minan nususil mubinah mubayyinah litafsiri tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah. Karena ayat ini telah menjelaskan kepada kita konsekuensi atau kandungan tauhid atau la ilaha illallah. Kenapa demikian? Haitsu dallana ala anna man ittakhadha niddan ma'a Allah yuhibbuhu ka mahabbatin lahi faqad asyrak. Karena ayat ini menerangkan bahwa barang siapa yang menjadikan tandingan bersama Allah, ia mencintai selain Allah tersebut seperti cintanya dia kepada Allah, faqad asyrak, maka sungguh dia telah berbuat syirik. فعلم أن معنى التوحيد أن يفرد الرب بهذه المحبة التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. Maka ayat ini, dari ayat ini diketahui bahwa merupakan konsekuensi tauhid, konsekuensi Islam. Syahadah la ilaha illallah adalah mengesakan Allah Jalla wa'ala dengan cinta. Sehingga dengan cinta yang ia berikan kepada Allah Jalla wa'ala semata tersebut, dia akan memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah. Penghinaannya hanya kepada Allah. Dan dia akan memurnikan ketundukannya kepada Allah Jalla wa'ala semata. Sekalipun dia tunduk dan terkadang menghinakan dirinya kepada makhluk, maka penghinaan dan penundukan dia kepada makhluk terhadap dirinya bukan seperti Allah Jalla wa'ala. Hanya mungkin karena takut dipukul semata. Tidak seperti penghinaan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak seperti pengagungan dirinya kepada Allah, tidak seperti ketundukan hatinya kepada Allah Jalla wa'ala. Karena kapan seseorang telah menghinakan dirinya kepada makhluk seperti penghinaan dirinya kepada Allah, kapan dia menundukkan dirinya kepada makhluk seperti menundukkan dirinya kepada Allah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah dalam cinta. Karena itu merupakan buah daripada cinta. Ini hal yang sangat penting untuk diketahui. Karena jangan dikira, karena sebagian orang mengira syirik itu hanya sekedar rukuk, sujud, ya, berdoa kepada selain Allah. Mencintai, menyamakan selain Allah dengan Allah dalam ibadah cinta juga merupakan syirik besar. Karena mahabbah merupakan ibadah hati, dan seluruh ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ma yustafadu minal ayah, faedah-faedah yang dapat dipetik dari ayat. Yang pertama, anna ma'na tauhidi wa syahadati an la ilaha illallah ifradullahi ta'ala bil mahabbatil muqtadhiyati lidh-dhulli wal khudu'. Bahwa merupakan konsekuensi atau kandungan tauhid la ilaha illallah adalah mengesakan Allah dalam ibadah cinta. Cinta yang membuat ia menghinakan dan menundukkan dirinya. Adapun jika ada yang mengaku dia cinta kepada Allah tetapi tidak mau menghinakan dirinya atau menundukkan dirinya kepada Allah dengan mengikuti syariatnya, maka cinta tersebut adalah cinta palsu, yang lebih palsu dari cinta yang digambarkan dalam sinetron Korea. Asania. Faedah kedua yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah annal musyrikin yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum dhalika fil Islam li'annahum asyraku ma'ahu ghairahu fiha. Bahwa kaum musyrikin zaman dahulu, mereka mencintai Allah dengan cinta yang sangat besar, yang sangat kuat. Tetapi mereka tetap tidak dianggap kaum muslimin. Mereka tetap dikatakan kaum musyrikin. Kenapa? Karena sekalipun mereka cinta kepada Allah dengan cinta yang luar biasa, tetapi mereka telah menyekutukan Allah dalam cinta tersebut. Mereka telah memberikan cinta yang sama kepada dengan Allah kepada selain Allah. Atsalitsah. Faedah ketiga yang dapat dipetik dari ayat di atas adalah anna syirka zulmun, bahwa syirik adalah kezaliman. Karena di akhir ayat Allah katakan walau yaral ladzina zalamu, andai kata mereka yang telah melakukan kezaliman mengetahui, setelah Allah menyebutkan mereka menyekutukan Allah dalam cinta. Ini menerangkan kepada kita bahwa para pelaku syirik di antara bentuknya adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam cinta adalah orang-orang yang melakukan kezaliman. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang sangat besar. Maka manusia yang paling zalim di atas permukaan bumi adalah mereka para pelaku syirik. Dan orang-orang yang menyeru kepada syirik adalah orang-orang yang menyeru kepada kezaliman yang paling besar. Nah, Ar-Rawabi'ah Faedah keempat yang dapat dipetik dari ayat adalah al-wa'idu lil musyrikina yaumal qiyamah, ancaman Allah kepada kaum musyrikin pada hari kiamat bahwa mereka terancam dengan syadidul azab. Nah, wallahu ta'ala alam misab. Saya kira sampai di sini pelajaran kita pada sore hari ini, dan akan kita lanjutkan pelajaran kitab ini pada pertemuan mendatang. Barakallahu fikum. Kita bacakan apa yang telah ditanyakan. Baik, pada pertemuan yang lalu telah ada pertanyaan terkait mengungkapkan cerai dengan tulisan, apakah dianggap sah? Maka disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, dan juga selain beliau dari ulama, bahwa kata cerai, kamu saya cerai, kamu saya talak dengan tulisan, baik melalui SMS, mau WhatsApp, ataukah yang lainnya, ataukah di kertas, ini dirinci. Apabila niat daripada tulisannya tersebut dia azam memang menceraikan istrinya, maka itu sah dan jatuh talak. Tetapi jika yang dia maksud dengan tulisannya tersebut sekedar mengancam, menakut-nakuti agar istrinya sedih, tidak ada niat untuk menceraikannya, maka tidak dianggap talak. Demikian rinciannya dari sebagian para ulama. Wallahu ta'ala ala misal. Ada pertanyaan dari seorang muslimah dari Malaysia, hafizahallahu ta'ala wa baraka fiha wa zadaha ilman wa hirsa. Bolehkah seorang laki-laki mencukur habis jenggotnya dengan alasan panas dan kurang nyaman karena dia sering berpergian dengan motor? Apakah ada kondisi-kondisi yang memperbolehkan seorang laki-laki mencukur habis jenggotnya selain karena penyakit? Jazakallahu khair. Ya ukhti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpergian di saat itu. Bukan sekedar naik motor yang sudah ditutupi dengan helm, naik onta. Nabi dan para sahabatnya berpergian dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, ada yang dari Madinah ke Syam, dari Syam ke Madinah, dari ada yang ke Yaman, dari Madinah, dari Yaman ke Madinah. Perjalanan yang cukup panjang di bawah terik matahari yang luar biasa, tanpa helm, tanpa masker seperti zaman kita sekarang. Debunya luar biasa di tengah-tengah padang pasir, tetapi tidak membuat mereka mencukur jenggot dengan alasan panas. Qulna jahannama ashaddu harra. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya panasnya api dalam neraka itu lebih dahsyat daripada panasnya terik matahari di dunia ini. Ini bukanlah alasan, karena ini tidak memudaratkan sama sekali. Kalau dikatakan berat Ustaz, ya ini namanya istiqomah, ya berat. Kalau maunya enak-enak, santai-santai, mudah-mudah saja, itu namanya istirahat, bukan istiqomah. Ya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika ingin berobat untuk diterapkan kemoterapi dan disampaikan kepada beliau bahwa seluruh rambut akan rontok, beliau bertanya, jenggot juga akan rontok? Iya, jawab dokter. Maka beliau katakan, jangan kalau begitu. Saya malu jumpa dengan Allah dalam keadaan saya tidak punya jenggot. Sekalipun pada kalau untuk berobat boleh-boleh saja, tapi beliau memilih tidak. Karena berobat pun bukan sesuatu yang 100% pasti sembuh, apalagi ada metode pengobatan lain yang tidak dapat meruntuhkan merontokkan jenggot. Ya ukhti, hadis-hadis yang menerangkan jenggot, para ulama katakan ya adalah bunyinya perintah wajib, ya. Dan para ulama dalam kitab-kitab mereka dan pembahasan liyah menyebutkan bahwa empat imam madhab sepakat lelaki itu wajib membiarkan jenggot yang telah tumbuh dan haram mencukurnya secara keseluruhan. Namun mereka khilaf mencukur sebagiannya apakah boleh. Ada yang menyatakan boleh kalau sudah lewat satu genggam, tapi yang dipotong pun yang setelah satu genggam, jangan setelah digenggam lewat satu genggam ini potongnya di sini. Nah, ini namanya akal-akalan ya, yang di sini yang dipotongnya ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan ya tidak boleh karena keumuman larangan tanpa mengecualikan, tapi jumhur para ulama menyatakan bahwa kalau sudah lewat satu genggam maka boleh dia mencukurnya karena beberapa alasan. Yang pertama, warid dari beberapa sahabat Nabi, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan selain mereka berdua. Yang sebagian para sahabat yang melakukan hal tersebut adalah mereka meriwayatkan hadis-hadis Nabi tentang larangan mencukur jenggot yang telah tumbuh, dan para sahabat lebih memahami ya hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ketimbang ya selain mereka. Naam. Maka jumhur berpendapat boleh mencukur jenggot apabila sudah melewati satu genggam. Naam, sebagian ulama ada yang menyatakan tetap tidak boleh kecuali karena kondisi yang darurat. Ya, karena ya jenggot yang lebih satu genggam sama sekali tidak memudaratkan. Yang kedua, keumuman larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mengecualikan ya kalau sudah lewat satu genggam. Kalau itu dia lakukan, kalau dia memilih untuk tidak mencukur ya, maka itu lebih selamat karena tidak ada perselisihan antara ulama bolehnya punya jenggot lebih dari satu genggam. Justru yang mereka perselisihkan adalah mencukur jenggot yang sudah lebih dari satu genggam. Nambarakallahu fik. Dan itu syiar Allah, kita tidak perlu malu. Justru kita mestinya bangga dan bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan kepada kita sikap pede, percaya diri melaksanakan syiar-syiar Allah di saat kebanyakan manusia minder dengan syiar Allah dan mereka lebih pede dengan syiar-syiar orang-orang barat. Wa may yu'azzim syi'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Ketahuilah, merupakan ketakwaan hati dalam pengagungan terhadap syiar-syiar Allahu jalla wa ala. Baik, ada pertanyaan, ahsanallahu ilaikum. Bagaimana Ustaz bila ada dai yang mengajak kepada persatuan dan perdamaian umat namun tidak pernah membahas tentang tauhid, bahaya syirik dan larangan berpecah belah? Jazakallahu khair. Jawabannya berarti dia tidak mengetahui hakikat persatuan dan perpecahan. Hakikat persatuan adalah tauhid, adalah persatuan akidah. Oleh karenanya kaum musyrikin Allah katakan dalam Al-Qur'an, farraqu. Mereka orang yang berpecah belah. Orang yang terpecah belah. Farraqu dinahu wa kanu syi'a, sekalipun mereka bersatu padu. Satu kata untuk memerangi kaum muslimin. Kenapa? Karena mereka pelaku syirik. Karena akidah mereka beraneka ragam. Metode ibadah mereka berbeda-beda. Ini aneh. Ya, tatkala perselisihan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah dinamakan persatuan. Dan tatkala mengajak manusia untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan perpecahan. Tetapi tatkala kita mengetahui berita Nabi tentang akhir zaman, kita tidak lagi terkejut dan merasa aneh. Karena itu memang sudah kondisi mayoritas umat di akhir zaman. Ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bersatu di atas Al-Quran dan As-Sunnah amatlah jelas. Ya. Bahkan Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi. Jika kalian orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu merupakan solusi dan jalan keluar terbaik. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, al-jama'atu muwafaqatul haqqi wa in kunta wahdak. Persatuan itu, jamaah itu adalah mengikuti kebenaran yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kunta wahdak. Sekalipun engkau seorang diri di suatu tempat, selama yang engkau lakukan, yang engkau ikuti adalah kebenaran, yang engkau suarakan adalah kebenaran, antal jamaah, engkaulah yang berada di atas persatuan dan perdamaian. Yang kedua, yang paling cinta kepada persatuan dan yang paling paham tentang landasan persatuan dan sumber-sumber perpecahan adalah Allah, kemudian Rasulnya, kemudian para sahabatnya ridwanullahi alaihim ajma'in, wa ala nabiyyina afdalus salati wa taslim. Tetapi Allah telah menjadikan pembahasan tauhid sebagai pembahasan pertama dan utama dalam mempersatukan manusia. Dan Allah kisahkan dalam surah Al-Baqarah, kana an-nasu ummatan wahida. Dulunya manusia itu satu, tidak ada perpecahan antara Adam, dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh. Tidak ada perpecahan, kata Allah. Padahal terjadi perselisihan antara Habil dan Qabil, pembunuhan, ya, Allah tidak namakan itu perpecahan, karena mereka masih di atas tauhid. Faba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin, tatkala telah terjadi kesyirikan dengan disembahnya Wad, Suwa', Yaghuts wa Ya'uq wa Nasr, di masa Nabi Nuh, barulah Allah mengutus para nabi dan para rasul setelah Nabi Adam. Ini menerangkan kepada kita apa? Bahwa perselisihan, pertikaian, perpecahan yang sesungguhnya adalah syirik, dan syirik adalah sumber perpecahan yang sesungguhnya. Ketiga, Nabi telah menjadikan pembahasan tauhid sebagai landasan persatuan. Dan pembahasan utama dan yang pertama kali beliau sampaikan dalam dakwahnya. Sebaliknya, pembahasan syirik adalah sesuatu yang pertama kali Nabi peringatkan umatnya. Ya, dan karena syirik, Nabi SAW 13 tahun di Mekah bertahan, perintah Allah, atas perintah Allah memperingatkan masyarakat dari bahaya syirik. Sampai-sampai kaum musyrikin menyatakan farraqa Muhammadun, Muhammad telah memecah belah umat. Nah, yang keempat, ya akhi barakallahu fik, kewajiban kita adalah menyampaikan kepada manusia kebenaran yang datang dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW, yang dengannya mereka akan bersatu. Adapun mereka mau mengikuti ataukah tidak, mereka tetap berpecah setelah itu sudah sunnatullah. Kita tidak perlu berpikir bagaimana mereka memikirkan mereka harus bersatu. Kewajiban kita adalah menyampaikan. Ma'alaika illal balagh, kewajibanmu hanya menyampaikan. Masalah perselisihan, perpecahan itu sudah sunnatullah. Wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk. Mereka akan selalu berselisih dan berpecah kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala. Sebagai para ulama dahulu menyatakan, as-sunnatu tajma' wal bid'atu tufarriq. Sunnah itu pasti mempersatukan. Artinya, mengikuti Al-Quran dan mengajak manusia kepada Al-Quran dan as-sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi, otomatis manusia akan langsung bersatu. Walaupun mereka enggak punya partai, enggak perlu, walaupun kita tidak menyatakan ayo bersatu. Dengan kita ajak mereka mentauhidkan Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Al-Qur'anul Karim, mengikuti sunnah Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi, otomatis seluruh mereka yang ada di belahan dunia ini akan bersatu padu. Sekalipun mereka dari negara yang berbeda-beda, dari kabilah yang beraneka ragam. Sebaliknya, syirik dan bid'ah pasti memecah belahkan umat. Sekalipun manusia mengaku mereka bersatu, bagaimana dikatakan mereka bersatu sementara keyakinan mereka berbeda-beda? Yeah. Dan cara ibadah mereka pun beraneka ragam. Yang ini maulidnya sebulan di tempat, satu lagi maulidnya sampai 3 bulan. Ada ini sebagian tempat, kalau di Yaman Syiah merayakan maulid hanya 1 hari. Yang di masjid ini berzikir dengan cara yang seperti ini, yang masjid satu lagi dengan cara yang lain lagi, masjid lain lagi dengan jumlah konteks zikir yang berbeda lagi, dengan jumlah yang berbeda lagi. Bagaimana dikatakan itu persatuan? Oleh karena yang sungguh benar apa yang dikatakan oleh ulama salaf tadi, as-sunnah tajma', mengikuti sunnah Nabi pasti akan mempersatukan manusia. Sebagai contoh yang mudah untuk dilihat, andai kata seluruh manusia mengikuti sunnah Nabi dalam mempraktekkan zikir setelah salat 5 waktu, akankah kita melihat perbedaan, perpecahan yang sudah terlihat oleh kita saat ini, yang kita saksikan saat ini? Tidak akan terjadi. Tapi tatkala mereka tidak mengikuti sunnah Nabi, berpecah belah, beraneka ragam. Kemudian kok justru dikatakan itulah persatuan? Orang mudeng, kalau orang Jawa. Kalau orang Aceh bilang, enggak naik pikir. Nggak sanggup pikir kita. Bagaimana kaedah dan standarisasi dia dalam berpikir? Nah, wallahu ta'ala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idin bertanya, apakah termasuk syirik jika kita takut kepada perampok seperti begal, karena terkadang begal bisa sampai membunuh korbannya? Barakallahu fiik. Semoga Allah Ta'ala menjaga Ustaz, keluarga Ustaz beserta tim Ustaz dan seluruh kaum muslimin. Amin. walaka bimislih. Jawabannya akhi barakallahu fi, tidak, ini termasuk kata takut yang disebut, yang diistilahkan oleh para ulama dengan takut at-tabi'i, takut yang manusiawi. Karena dalam takut ini tidak ada sisi pengagungan, penghinaan diri dan penundukan diri kepada selain Allah seperti kepada Allah. Dan yang dia takuti pun sesuatu yang memang secara fakta dapat membahayakan dengan izin Allah. Oleh karena yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam, fakharaja minha khaifan yataraqab. Musa keluar dari Mesir atau dari negeri yang Firaun berkuasa di dalamnya dalam keadaan takut. Maksudnya takut yang manusia, manusiawi. Selama takut tersebut tidak membuat kita meninggalkan perintah Allah atau meninggalkan larangan-larangannya, ya. Kemudian kita berikhtiar agar kita selamat dari mara bahaya yang kita takuti tersebut, maka tidak mengapa, tidak mengapa, dan ini bukan syirik. Pertanyaan, bagaimana cara menjelaskan tentang tauhid secara santun kepada orang tua yang masih awam tentang agama ini? Orang tua suka pergi ke kuburan para wali yang sudah meninggal untuk meminta hajat. Yang pertama, ya akhi barakallahu fik, doa. Karena doa silahul mu'min al-a'zam, senjata seorang mu'min yang paling jitu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekian lama mendakwahi ibu kandungnya, tapi justru keluar dari mulutnya ibunda Abu Hurairah kata-kata yang tidak disukai oleh Abu Hurairah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membuat beliau menangis. Beliau pun pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sikap ibunya tersebut, padahal beliau telah mendakwahi dengan santun dan penuh hikmah dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendoakan ibunya dapat hidayah. Nabi pun berdoa, Allahumma hadi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayahmu kepada ibundanya Abu Hurairah. Pulanglah Abu Hurairah mengetuk pintu dan mendengar suara orang yang mandi dari dalam rumah. Dan tidaklah ibunya membuka pintu kecuali sambari mengucapkan, La yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Beliau masuk Islam, doa. Nabi telah berdoa kepada Allah agar Allah memasukkan Abu Jahal atau Umar ke dalam Islam. Maka Allah pun mengabulkan salah satunya dengan Allah masukkan Umar ke dalamnya. Allah ma'izal Islam bi ahabbir rajulaini ilaika. Allah masuk, muliakanlah Islam ini dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar atau Abu Jahal. Doa yang kedua, barakallahu fik, ya, jelaskan dengan santun, dengan ilmu, ya. Tentunya Anda harus berilmu dahulu. Dengan ilmu, ya, apabila Anda khawatir kalau Anda menjelaskan langsung akan dia akan marah, akan merasa digurui, ya, maka berikan tulisan-tulisan yang ringkas, yang jelas dan mudah dipahami, atau tontonkan kepadanya video atau rekaman-rekaman yang menjelaskan tentang akidah yang lurus, tentang tauhid, tentang syirik, penjelasan yang jelas, gamblang dan mudah dipahami oleh orang-orang awam. Nah, barakallahu fik. Dan cara yang lain adalah membawa orang tua ke majelis ilmu agama, terkhusus majelis yang menerangkan permasalahan tauhid, permasalahan akidah. 6. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, ada yang ingin bertanya berikutnya? Cara langsung silahkan. Siapa namanya? Bang Erwin, betul? Silakan Bang Erwin, barakallahu fik. Baik, tidak ada. Baik, jika tidak ada maka kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum.